hampiriku di saat semua yang telah pergi. Kau datang membawa harum hidup yang membuatku tersenyum kembali. Tak sadarku terdiam pandanganmu di sana, di tengah-tengah gelap yang membuat kita tak bisa saling memiliki. Rasakan pedihnya saat ini ku bersamanya. Tak mudah ku mengerti, tak bisa pahami dia ataukah diriku. Bukanku memaksa dirimu untuk mengucap semua. Ku hanya ingin memilikimu utuh dan terangkanlah gelapku. Oh, sayangku jujur, aku hanya menangis di saat ku ingin terlelap dan bermimpi. Ku harap kau hadir selama ku bernafas pada saat ini dan sampai ku mati. Sayangku sabar menunggu di sini, tak kenal lelah dan tak bisa ku henti. Walau pahit semua saat ini ku alami, tetap kuat berdiri di sini karena ku lama cintaimu. Apa yang harus kulakukan saat ini dan kuatkan jiwaku. Sayangku jujur, aku hanya menangis di saat ku ingin terlelap dan bermimpi. Ku harap kau ada selama ku bernafas pada saat ini dan sampai ku mati. Sayangku sabar menunggu di sini, takkan lelah dan tak bisa ku henti. Walau pahit semua saat ini ku alami, tetap kuat berdiri.